Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pertemuan terakhir kita sudah membaca hadis kedua, tiga, dan keempat. Taib al-qira'ah inda talabah fal yakra'u. Ayo, hadisnya. Berdiri yang merasa talabah, dede. Sambil baca enggak apa-apa. Kali ini sambil baca enggak apa-apa. Baik. Disusul ikhwah. Ya ikhwah yang membaca berdiri, walaupun sambil membaca tidak apa-apa. Bro, sambil baca tidak apa-apa. Taib, pada hadis yang terakhir, yang keempat, asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mencium Hajar Aswad, menyatakan inil alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni raaitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Jadi di sini menunjukkan termasuk di antara faidahnya bahwa al ibadah ya tubna ala al ittiba, wa ibadah itu dibangun di atas ittiba, yakni mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan kita mengetahui hikmahnya atau tidak, itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama. Ya, karena tidak semua perkara dari ibadah itu kita ketahui hikmahnya. Namun yang tertutup bagi kita adalah bagaimana kita menunaikan ibadah itu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana ini konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah yang kita sudah pelajari pada pelajaran usul Salasa, yakni wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahu. Tapi kita masuk hadis berikutnya. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. Taib, terkait dengan lafaz ibqa di sini, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada kitab beliau Al-Ifham, ya, Syarah Umdatil Ahkam, menyatakan bahwa al-ahsan wal-afdal ya binasbi al-ibqa alaihim begitu, bukan al-ibqa wa alaihim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qadima, qadima bermakna wasala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkata. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah sampai di Makkah. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrikin mereka berkata, innahu yaqdamu alaikum qaumun, yani jamaah, qad wahanathum humma yasriba, sesungguhnya ya yaqdamu, di sini lafadznya yaqdamu bukan yaqdum, karena perbedaan makna. Kalau yaqdum itu artinya mendahului, berada di depan. Kalau qadima yaqdamu artinya wasala. Ya. Balatah telah sampai kepada kalian ya, kaum yang humma, ini demam Yasrib, demam dinisbatkan ke Yasrib, Madinah, telah melemahkan fisik mereka. Maka mendengar ucapan orang-orang musyrikin tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan raml ya pada saat tawaf, pada tiga putaran, di mana yang dimaksud di sini tiga putaran yang pertama. Di mana hitungan satu putaran ya dimulai dari rukunnya, di situ ada hajar, hajar aswad, mulai dari situ kemudian ya sampai ke situ lagi ya, itu satu putaran. Nah, pada tiga putaran yang pertama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan romel. Akan disebutkan definisi atau maksud dari romel. Kemudian wa an yamshu ma baina ruknaini, dan beliau memerintahkan agar mereka berjalan biasa ya di antara dua rukun, yakni ketika tidak tampak ya dari pandangan orang-orang musyrikin, sampai nanti akan digambarkan. Kemudian walam yamna'hum an yarmulul ashwata kullaha illa al-ibqa alaihim, dan tidaklah Nabi sallallahu tidaklah mencegah mereka, yakni tidaklah menghalangi mereka untuk melakukan ramal pada seluruh putaran yaitu 7 kali, kecuali karena al-ibqa alaihim. Al-ibqa bimana syafaqah, yakni rasa kasihan, rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka para sahabatnya. Tapi ini hadis yang kelima. Kita baca ta'liq al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala fi hadis Ibn Abbas qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Ai fi umratil qadhiyah wa hiya sanatan sab'in min al hijrah, yani ini peristiwa yang dikenal dengan umratul qadhiyah atau umratul qada, ada istilah yang lain umratul qada, di mana ini terjadi pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi peristiwa ini bukan pada hajjatul wada beliau, tapi pada umratul qada. Fa Faqala al-musyrikun yaqdamu alaikum qaumun wa hanathum humma Yathrib. Ya'nuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabata. Ini yang mereka maksudkan dengan kaum di situ, yang mana kata mereka demam Madinah itu telah melemahkan fisik-fisik mereka, adalah yang mereka maksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ai annal humma ad'afathum. Yakni bahwasanya humma, demam, itu telah melemahkan fisik mereka. Wa qasduhum at-tashammutu bihim. Dan tujuan mereka dengan ucapan itu, ya, at-tashammutu bihim. Yakni ungkapan, ya, perasaan senang dengan derita yang dirasakan oleh orang lain. Itu makna at-tashammut. Kemudian wa Yathrib min asma'il Madinah. Yathrib itu adalah nama di antara nama-nama Madinah yang itu, ya, nama di masa jahiliyah, ya, sebelum Islam masuk. Walakin naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasmiyatiha Yathrib. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari menamai kota Madinah dengan Yathrib. Wa sammaha Thayyibah. Dan beliau, ya, menyebutnya dengan Thayyibah. Ya, pada riwayat yang lain beliau menyebutkan hiya al-Madinah. Ya, bahwa ini adalah al-Madinah. Wa kana fiha humma 'azimah. Ya, humma 'azimatun. Di mana dulu di sana di Yathrib didapati humma, ini penyakit panas yang demikian dahsyat. Falamma hajara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu ilaiha asabathum hummaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang muhajirin hijrah ke Madinah, mereka, ya, terkena atau tertimpa humma tersebut, demam tersebut. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yankula hummaha ilal juhfah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah tabaraka wa taala, agar memindahkan humma Madinah itu, demam Madinah itu ke Juhfah. Ini sebagaimana pada tarikh disebutkan, ya, pada hadis muttafaq alaih min hadis Aisyah. فَنَقَلَهَ اللَّهُ إِلَى الْجُحْفَةِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun, ya, yang maha kuasa ala kulli syai'in qadir, memindahkan, ya, demam tersebut ke Juhfah. Dan Juhfah, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham, ketika itu, ya, merupakan, ya, negeri kufur, ya, ketika itu belum menjadi negeri Islam. Wa khaffat anil madinati jiddan. Dan, ya, demam tersebut, ya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala pindahkan, ya, masih tersisa, namun, ya, drastis sekali penurunannya. Walam yazal fiha baqiyatun minha. Ya. Dan senantiasa tersisa di Madinah, ya, dari yakni sisa-sisa demam tersebut. Lakinnaha, akan tapi akhafu min qabli zalik, akan tapi ya jauh lebih ringan dibandingkan sebelum itu. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawla al-musyrikin arada ighadhatahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwa telah datang, telah sampai, ya, di hadapan kalian orang-orang yang demam telah melemahkan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk membuat jengkel mereka. Fa amara as-sahabata an yarmul al-ashwata ats-tsalatsata. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan ramal pada tiga putaran yang pertama. Liyara al-musyrikuna quwwatahum wa jaladahum 'ala al-ibadah. Agar orang-orang musyrikin mereka melihat, menyaksikan kekuatan para sahabat dan ketahanan ataupun ketabahan mereka di dalam melaksanakan ibadah. Falam yakfihim al-mashyu kama yaf'alun nasu. Tidak cukup untuk sekedar mereka berjalan ketika tawaf tersebut sebagaimana kebiasaan manusia melakukannya. Hatta innahum ramalu, hingga mereka ya melakukan ramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-musyrikun qad ijtama'u 'ala Qa'iqan. Di mana orang-orang musyrikin mereka telah berkumpul di sebuah tempat yang namanya ya Qa'iqan. Wa huwa al-jabal alladhi asluhu al-Marwah. Yani sebuah gunung yang dasar gunung itu Marwah. Ya. Jadi mereka sengaja memang ingin melihat ya para sahabat yang sedang ya melakukan tawaf tersebut. Wa hum fi a'lahu, di mana mereka pada posisi di atas gunung tadi. Wa mawdi'uhu fi haratun ya tusamma al-an bil qarar. Dan di tempat itu ya ada haroh, yang ini batu ya batu hitam yang sekarang ini disebut dengan qarar. Walam tazal atharul jabali baqiyatun, dan senantiasa masih tampak sisa-sisa ya dari gunung tersebut. Tayib. Kemudian fajtama'u hunaka liyanzuru tawaf ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka orang-orang musyrikin berkumpul di tempat tersebut yang di atas gunung tadi untuk melihat ya tawafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa kanu iz dzaka man fihi yara man fil masjid, dan mereka ketika itu ya pada posisi tadi di gunung tadi bisa melihat orang-orang yang berada di Masjidil Haram ya pada posisi tersebut. Ya terlihat, kalau sekarang kan sudah dikelilingi ya dinding ya masjid ya, dan keadaan sudah banyak berubah ya, termasuk bukit Safa, demikian juga bukit Marwah ya, ya tinggal ya sisa-sisanya ketika seorang melakukan sa'i itu ya mungkin pendakiannya hanya ringan ya, tidak seperti di zaman dahulu. Kemudian falamma ra'aw tawafahum ghadhahum dzalika, tatkala mereka menyaksikan bagaimana para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaf ya, dalam keadaan melakukan romel, maka kondisi itu, ini keadaan para sahabat tadi, membuat mereka jengkel, karena yang tergambar dalam keadaan mereka, para sahabat itu dalam keadaan lemah ya, namun ternyata mereka melakukan tawaf ya, gambaran orang-orang yang dalam keadaan ringan bagi mereka tawaf tersebut. Wa qalu ya, sampai-sampai mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, aina ma taqul, mana yang dikatakan olehmu itu, yang katanya ya mereka sudah dalam keadaan lemah karena demam yang menimpa mereka. Fa innahum lam yakfihim hatta ramalu, karena sungguhnya tidaklah mereka ketika tawaf itu ya cukup sekedar berjalan, bahkan mereka melakukan ramal. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, war-ramalu huwa al-khababu wa huwa as-sur'atu fil mashyi duna as-sa'yi. Yang dimaksud dengan ramal adalah yakni mempercepat langkah atau jalan cepat. Di mana ya? Dikatakan di sini wa huwa as-sur'atu fil mashyi, yakni jalan dengan langkah yang cepat, duna sa'yi ya, di bawah, yakni tidak sampai pada lari ya, lari kecil tidak sampai. Namun jalan ya dengan cepat, dan ditambahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yakni min ghairi muba'adatin lil khutuwat ya. Jadi jalan dengan langkah yang cepat ya, tanpa langkah-langkah yang panjang, justru langkahnya berdekatan begitu. Nanti yang bisa contohkan Pak Maskur, mungkin yang pernah romel ya. Jadi langkahnya cepat tapi pendek-pendek begitu. Ya. Itu romel ya. Enggak usah dipraktikkan ya. Nanti aja kalau mau umroh atau haji. Kemudian wa amarahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yamshu ma bainar ruknaini al-yamaniyaini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat agar mereka jalan biasa pada posisi mereka tawafnya di antara dua rukun Yamani. Jadi yang mengarah ke Yaman, jadi rukun Yamani itu sendiri dan rukun yang di situ ada Hajar Aswad. Karena pada posisi ini dikatakan di sini li'annahum fi hadhil hal yahtafuna 'anil musyrikin bil bait. Karena mereka para sahabat pada kondisi ini, pada posisi mereka tawafnya berjalan antara rukun Yamani dengan rukun Hajar, itu ya tidak tampak ya dari pandangan orang-orang musyrikin karena terhalang Baitullah. Kemudian fahasala lahum al-maslahatani, sehingga dan itu terwujud dua maslahat ketika Nabi SAW memerintahkan mereka ya untuk melakukan romel, kemudian pada ya posisi antara dua rukun tadi dengan jalan biasa ya, padanya ada dua maslahat. Kata beliau, igadatu aduwihim, maslahat yang pertama membikin jengkel musuh musuh mereka. Dan ini termasuk di antara perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan membikin jengkel musuh. Ya, dan padanya ada pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan perintah untuk berjalan, ya, di antara dua rukun tadi, warahatu anfusihim, yakni untuk, ya, membuat rohah, yakni lapang, ya, atau santai, ya, diri-diri mereka. Karena dengan jalan biasa tentu secara, ya, tenaga itu lebih ringan dibandingkan romel. Kemudian waqauluhu, dan perkataan Ibnu Abbas, walam yamna'hu an yarmulu al-ashwata kullaha illa al-ibqa' alaihim, tidaklah yang mencegah mereka untuk melakukan ramal pada seluruh putaran kecuali, ya, al-ibqa' alaihim, yakni, ya, rasa kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Ai annahu iktafa bis salasati al-ula atau al-awwal, bahasanya mencukupkan untuk melakukan ramal dengan tiga putaran yang pertama. Li'ajli an yubki alaihim nashatahum, agar, ya, semangat mereka, ya, masih terus ada. Ya. Karena tidak kelelahan, ya. Jadi maslahat membuat jengkel musuh, ya, tercapai, demikian juga maslahat untuk terus bisa melakukan tawaf dengan semangat juga tercapai. Fafihi masyru'iyyatu ighadati a'da'illah, dan termasuk di antara faidah dari hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk membuat jengkel musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang setelahnya, ini akan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hajjatul Wada, ya, beliau melakukan atau memerintahkan untuk ramal pada seluruh, yakni tiga putaran yang pertama tanpa adanya, yakni jalan dari dua rukun itu. Ya, jadi seluruh putaran pada tiga putaran yang pertama, ya, itu dilakukan dengan ramal. Ya, sehingga apa yang dilakukan pada peristiwa Hajjatul Wada ini, ya, menghapus dari apa yang ada pada peristiwa Umrah Qadha ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi masyru'iyatur ramal, dan di antara faedah hadis ini disyariatkannya melakukan ramal. Li'annahu tadhkirun bima jara li awliya'illahi ma'a'da'ihi, karena di antara hikmah dan faedahnya untuk mengingatkan, ya, kita di saat melakukan ini dengan apa yang terjadi pada wali-wali Allah, yang dimaksudkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a'da'ihi, ya, bersama dengan, yakni mereka, ya, orang-orang yang menjadi musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan musyrikin Makkah. Jadi dengan kita melaksanakan ramal ini mengingatkan kita dengan peristiwa yang terjadi, ya, pada Umratul Qadha ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melakukan ramal untuk membuat jengkel orang-orang musyrikin. Kemudian kata beliau, wa katsirun min af'alil hajji syuri'a litadzakkuri, dan kebanyakan dari amalan-amalan pada ibadah haji disyariatkan litadzakkuri, untuk kita mengingat, ya, dengan apa yang telah terjadi pada, ya, para awliya illah, para wali-wali Allah yang ya mereka melakukan yakni dari amalan tersebut yang kemudian menjadi syariat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manasik beliau. Dicontohkan di sini kama syuri'as sa'yu, sebagaimana disyariatkannya sa'i. Di mana di antara hikmahnya, selain itu memang perkara sunnah, ya, artinya perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah di sini bukan maknanya mustahab, tetapi artinya apa yang menjadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan haji ataupun umrah. Di antara hikmahnya litazkiri bima jara li Hajar wa Ismail, untuk mengingatkan dengan apa yang terjadi pada Hajar, ya, Ummu Ismail, ya, dan Ismail alaihi salam. Jadi untuk kita mengingat kembali peristiwa, ya, tersebut. Jadi bagaimana Hajar ketika berusaha untuk mencari air karena kehabisan dari bekal air yang disiapkan, ya, berusaha untuk mencari hingga naik ke Safa, ya, ternyata tidak mendapati orang, kemudian turun, kemudian naik ke Bukit Marwah, ya, hingga berbolak-balik 7 kali. Kemudian wa kama syuri'a ar-ramyu, sebagaimana ya disyariatkan untuk melakukan ar-ramyu, ya, yakni ramyul jamarat, litadzkiri bima jara li Ibrahim ma'a syaitan, untuk mengingatkan ya dengan peristiwa yang terjadi pada ya Khalilullah Ibrahim alaihi salam, ya, ma'a syaitan, ketika ya digoda atau diganggu oleh syaitan untuk membatalkan apa yang menjadi tekadnya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Taib di ta'liq ya nomor 2 di situ ada catatan ya dari Syekh Muhammad ibn Sulaiman Al-Bassam. Kata beliau, yubtilu hadza, jadi membatalkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, ya, tentang diantara hikmah, ya, melaksanakan beberapa amalan-amalan haji tadi. Ma warada fil hadis, dengan apa yang datang di dalam hadis. Jadi katakan di sini akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Aisyah qala Tirmizi hasanun sahih. Di mana pada hadis tersebut ya Nabi menyatakan innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwa wal wuquf bi Arafah wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Hanyalah sungguhnya disyariatkan atau dijadikan tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, demikian pula wukuf di Arafah, dan demikian pula dengan melempar jamarat. Ini semua ya disyariatkan li iqamati dzikrillah, untuk mendekatkan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tadi. Baik. Ya. Wallahu a'lam. Dan bisa jadi apa yang disebut oleh Al-Imam As-Sa'di pada ta'liq beliau, ya, itu di antara hikmah-hikmah, ya, selain dari apa yang disebutkan, ya, pada catatan kaki dari Syekh Muhammad ya Al-Bassami. Tayib, Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita cukupkan pada pertemuan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.